wetane tuku kloso kesah ma dora. Ojo lali dulur barek sumpae anunggal bungsu lanang negara. Acara dadi wong mono aja sok mbojok mundak-mundak dek ayu kak ono kan jane nyomah. Nganti totoan umur kari seneng geng